بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وطريقة هؤلاء السلف الكرام الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه رسوله في سنته من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل dan jalan yang ditempuh oleh salaf yang mulia ini adalah mengimani segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla menyifati dirinya dengannya di dalam kitabnya dan segala sesuatu yang Rasulnya alaihi salatu wassalam menyifati Allah Azza wa Jalla di dalam sunnahnya tanpa menyerupakan sifat Allah Azza wa Jalla dengan sifat makhluk. Tashbih, tamthil, semakna. Dan tanpa merubah sifat-sifat tersebut. Demikian pula tanpa meniadakannya. Baik sebagian maupun keseluruhan. لِأَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Karena sesungguhnya Rabb kita tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. فَذَاتُهُ لا تشبه ذوات المخلوقين وصفاته عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين maka zat Allah azza wa jalla tidaklah menyerupai zat-zat para makhluk dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tidak menyerupai sifat-sifat para makhluk. Fahuwal Aliyyul Kabiru. Maka Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi lagi Maha Besar. Wa huwas Sami'ul Alimul Basiru. Dan Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadirun. Dan Allah Azza wa Jalla Maha kuasa atas segala sesuatu. أَحَاطَ سَمْعُهُ بِكُلِّ الْمَسْمُعَاتِ Pendengarannya meliputi segala sesuatu yang didengar. وَعِلْمُهُ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ Dan ilmu Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu yang diketahui. وبصره بكل المبصرات, dan penglihatan Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu yang dilihat. Wa qudratuhu shamilat kullal makhluqati, dan kemampuan Allah Ta'ala mencakup seluruh makhluk. Allah Azza wa Jalla berfirman, huwallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwal rahmanur rahim, dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain dirinya, maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang nampak. Ia Allah Azza wa Jal maha pengasih lagi maha penyayang. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah Azza wa Jalla yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali dirinya semata, yang maha kuasa, maha suci, maha selamat dari berbagai macam kekurangan dan aib, maha membenarkan para rasul dan para nabinya, maha menyaksikan seluruh perbuatan para hambanya, maha mulia, maha perkasa, maha agung, maha suci Allah dari segala sesuatu yang mereka sekutukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Azza wa Jalla yang maha menciptakan, maha mewujudkan para makhluk, maha membentuk para makhluk. Hanya milik Allah lah nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepada Allah Azza wa Jal segala sesuatu yang ada di langit-langit maupun di bumi. Dan Allah Azza wa Jalla maha mulia, lagi maha bijaksana. Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala menyebutkan ayat-ayat ini dalam rangka menunjukkan sekian banyak sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena di dalam ayat-ayat ini disebutkan sekian banyak nama Allah Ta'ala, dan setiap nama Allah Ta'ala pasti menunjukkan sifat yang melekat pada Allah Jalla Jalaluhu. Walahu subhanahu sifatul rahmati wal ridha wal ghadabi wal uluwi wal istiwai wal nuzuli wal maji'i. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah, ridha, marah, ketinggian, istiwa, turun, dan kedatangan. وله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العليا وأنه فعال لما يريد dan hanya milik Allah Azza wa Jalalah nama-nama yang paling baik dan sifat-sifat yang paling tinggi dan bahwasanya Allah Ta'ala Maha melakukan apapun yang Ia kehendaki. Nu'minu bi kulli dzalika. Kita mengimani itu semua. Wa annaha kullaha sifatun haqiqiyyatun kama yaliqu bi jalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi. Dan kita mengimani bahwasanya seluruh sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang hakiki sebagaimana yang layak dengan kemuliaannya, kesempurnaannya dan keagungannya Allah Jalla Jalaluhu. Qala Syekhul Islami fil Fatawal Hamawiyyatil Kubra ba'da kalamin jazlin fi bayani dhalali man khalafa manhajas salafi wa anna manhajas salafi huwal haqqu. قال رحمه الله فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى mengatakan di dalam fatwa al-Hamawiyah al-Kubra setelah penjelasan yang fasih tentang menjelaskan kesesatan orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf dan menjelaskan bahwasanya manhaj salaflah yang merupakan kebenaran, beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan pasal thummal qaulus syamilu في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله وما وصف به السابقون الأولون لا yutajawazul Qur'an wal hadith. Kemudian ucapan yang mencakup dalam seluruh bab ini yaitu bab tentang sifat-sifat Allah Ta'ala adalah bahwasanya Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang Allah Azza wa Jal menyifati dirinya dengannya atau yang Rasulnya alaihi salatu wassalam menyifati Allah Azza wa Jalla dengannya dan sifat-sifat yang as-sabiqun al-awwalun para sahabah yang terdahulu masuk ke dalam Islam menyifati Allah Azza wa Jal dengannya. Tidaklah dilampaui Al-Quran maupun hadis. Qala al-imamu Ahmadu radiyallahu anhu. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. الإمام أحمد رحمه الله تعالى رضي الله عنه berkata, tidaklah Allah Ta'ala disifati kecuali dengan sifat-sifat yang Allah Ta'ala menyifati dirinya dengannya, atau yang Rasulnya alaihi salatu wassalam menyifati Allah Azza wa Jalla dengannya. Tidaklah dilampaui Al-Quran maupun hadis. Wa madhhabus salafi annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqifin wala tamthilin. Dan mazhab salaf adalah bahwasanya mereka salaf menyifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang Allah Ta'ala menyifati dirinya dengannya, dan dengan sifat-sifat yang Rasulnya alaihi salatu wassalam menyifati Allah Ta'ala dengannya, tanpa merubahnya, tanpa meniadakannya, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Sebagai contoh, misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya di dalam Al-Quran dengan bahwa dirinya, yaitu Allah Ta'ala, memiliki sifat wajah, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbik, dan wajah Rabbmu tetap kekal. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyifati dirinya dengan sifat wajah. Maka as-salaf ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki wajah, wajah yang hakiki, wajah yang berbeda dengan wajah makhluk, wajah yang kita tidak mengetahui seperti apa wajah Allah Azza wa Jalla, dan wajah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa na'lamu أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي. Dan kita meyakini bahwasanya sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla menyifati dirinya dengannya, dari sifat-sifat tersebut maka ia benar adanya, tidak ada padanya ucapan yang disembunyikan, tidak pula ada padanya ucapan yang sulit difahami. Bal ma'nahu yu'rafu, min haitsu yu'rafu maqsudul mutakallimi bikalamihi. Bahkan maknanya, makna sifat-sifat Allah Ta'ala diketahui dari sisi diketahuinya maksud pembicara dengan ucapannya. La siyama idza kana al-mutakallimu a'lama al-khalqi bima yaqulu. Terlebih apabila yang mengucapkan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut adalah makhluk yang paling mengetahui apa yang ia ucapkan. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afsahal khalqi fi bayanil ilmi. Dan yang mengucapkannya adalah makhluk yang paling fasih di dalam menjelaskan ilmu, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Wa afsahal khalqi fil bayani wa ta'rifi wa dalalati wal irsyadi. Dan yang mengucapkannya adalah makhluk yang paling fasih dalam menjelaskan, dalam menyampaikan ilmu, dalam menunjukkan dan membimbing, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Wa madhhabus salafi baina at-ta'qili wa baina at-tamthili. Dan mazhab salaf di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala berada di antara mazhab ta'til, yaitu peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala, dengan mazhab tamfil, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Fala yumathiluna sifatillahi bisifati khalqihi kama la yumathiluna dhatahu bidhati khalqihi. Maka mereka, yaitu salaf, tidaklah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat para makhluknya, sebagaimana mereka, yaitu salaf, tidak menyerupakan zat Allah Ta'ala dengan zat para makhluknya. Wala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu. Dan mereka, yaitu salaf, tidaklah meniadakan dari Allah Azza wa Jalla sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla menyifati dirinya dengannya, dan sifat-sifat yang Rasulnya menyifati Allah dengannya. Fayu'attilu asma'ahul husna wa sifatihil ulya wa yuharriful kalima an mawadi'ihi wa yulhidu fi asma'illahi wa ayatihi. Yang kemudian dengan sebab peniadaan tersebut, mereka meniadakan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang paling baik dan sifat-sifat Allah yang paling tinggi, merubah ucapan-ucapan, yaitu dalil-dalil tentang sifat Allah dari makna-maknanya, dan menyimpang di dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya, yaitu as-salaf tidaklah meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sedikitpun, sehingga mereka pun tidak meniadakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tidak merubah dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah, dan tidak melakukan penyimpangan, baik di dalam nama-nama Allah Ta'ala maupun ayat-ayat Allah. Wa kullu wahidin min fariqai ta'tili wa tamthili fahuwa jami'un baina ta'tili wa tamthili. Dan masing-masing dari dua golongan yang melakukan ta'til, yaitu meniadakan sifat Allah, dan yang melakukan tamthil, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, masing-masingnya mengumpulkan antara peniadaan sifat Allah dan penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ammal mu'attiluna, adapun orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, fa'innahum lam yafhamu min asma'illahi wa sifatihi illa ma huwa la'iqu bil makhluqi. Sesungguhnya mereka orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, tidaklah mereka memahami dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya melainkan yang layak bagi makhluk. Thumma syara'u fi nafyi tilkal mafhumati. Kemudian mulailah mereka meniadakan makna-makna yang mereka fahami tersebut. Faqad jama'u baina at-ta'tili wat-tamtsili. Maka orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka mengumpulkan antara peniadaan sifat dan penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Matsalu awwalan wa'attalu akhiran. Terlebih dahulu mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan di akhirnya mereka meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah pertemuan setelahnya kita ulang kembali paragraf ini, disertai dengan contoh-contohnya biiznillahi azza wa jalla. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum.